gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku. Dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku, yeah. Kau kuatku, kau imanku. Kau berikanku harapan baru. Kau lah segalanya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku. Dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku, oh. Kau kuatku, kau imanku. Kau berikanku harapan baru. Kau lah segalanya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku. Kau berikanku harapan baru. Kau lah segalanya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segalanya, oh, tiada yang mustahil.